listening to Living Society Radio. Selamat datang di Living Society Radio. Buat teman-teman yang lagi nonton di live streaming di Instagram ataupun nanti yang sedang mendengar di Bandcamp ya. Kita rencananya kita akan upload hasil-hasil ngobrol-ngobrol kita di Bandcamp kayak gitu. Oke, okay, malam ini deg-degan. Ada kita introducing dulu kali ya. Kita introducing dulu, ada saya Aska sebagai host, ada saya juga Sandy sebagai yang ngobrol juga. Betul. Ada satu lagi MD / editor in chief / banyak lah pokoknya yang satu ini mah. Galih Suryana Putra yang ada di deck, DJ deck. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin, mau bahas apa nih Sen? Sabar dulu dong, kita perkenalan dulu dong. Kenapa? Ini jadi sedikit disclaimer dulu kalau ini tuh rekaman pertama kita. Jadi kalau ada kurang lebihnya secara teknis ataupun dari kita sebagai yang ngobrol-ngobrolnya, mohon maaf. Jadi ya ginilah adanya lah, namanya juga belajar. Jadi apa nih yang di episode pertama ini kita mau ngobrolin apa nih Kak? Mungkin ini adalah salah satu yang bikin acara ini atau radio ini berjalan. Jadi kita bakalan ngobrolin soal radio. Radio. Jadi kita mostly kita mungkin bakalan bercerita apa ya, sedikit banyak kenangan kita lah ya soal radio di masa lalu, terus hingga masa sekarang tuh gimana sih kita mengkonsumsi radio tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi dan juga di playlist yang kita puterin hari ini tuh khusus memang untuk mengenang era-era radio lah. Jadi kalau playlistnya mungkin agak sedikit jadul, bukan pengen kita bikin playlist jadul sebenarnya, kita pengen reminiscing era kejayaan radio lah ya sebenarnya. Golden Age mungkin ya, golden age of radio gitu. Versi kita. Soalnya kita kan ini angkatan 90-an ya sebenarnya, bukan angkatan yang lebih di atas lagi kayak gitu. Betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya nih Kak, kita juga pengen ngajak teman-teman buat nge-follow kita tuh ada di berbagai sosial media. Jadi walaupun kita sebenarnya text-based media ya, kita kan awalnya gitu kita sebagai media tulis-menulis. Tapi sekarang kita akhirnya merambah ke radio. Kalau mau teman-teman baca tulisan-tulisan kita bisa ke medium.com/livingsocietymedia. Living Society Media ataupun di Instagram, mungkin teman-teman yang sekarang nge-follow ada di Living Society Media juga. Dan kedepannya episode-episode Living Society Radio akan ada di livingsocietyradio.bandcamp.com. Oke. Kita langsung gas aja. Masuk aja. mainkan. Gimana? Ya ini memori ya. Kita ngobrolin tentang memori mendengarkan radio gitu. Kayak radio tuh sebuah media yang itu tuh banyak bandwave-nya gitu. Ada MW, ada SW, ada AM, ada FM gitu kan. Oh iya, kayak, banyak ya. Ini. Ya kayak dulu suka dengerin radio BBC itu. BBC itu cuma ada di AM atau di MW gitu. Jadi kayak kita nge-capture bagaimana informasi mungkin ya, informasi dan entertainment pada saat itu kita hanya dapatkan ya melalui radio lah salah satu ya, yang utama itu. Nah tapi kalau Aska sendiri nih, apa sih yang diingat ke soal radio ini sendiri? Terutama mungkin di masa-masa baru menemukan radio, nah akhirnya mungkin sempat ada momen ngeklik gitu sama radio, itu gimana tuh bisa ceritain? Jadi dulu tuh mulai dengerin radio sebenarnya pas SD. SD itu ada namanya Radio Para Muda. Gak apa-apa ya, shout out aja. Gak apa-apa. Shout out ke Para Muda FM. Itu tuh bandwave-nya di 93,7. Anjay, masih apa? 93,7 FM. Kenapa ini banget apa yang apa masuk ke memori, karena dulu tuh Para Muda tuh bahasnya tentang sports ya, olahraga. Jadi kalau misalnya ada hari Sabtu Minggu bola gitu, hasil bola atau hasil F1 atau hasil GP, itu tuh sebenarnya semua sports tuh dimasukin gitu, cuman dan ditambah musiknya, jadi musiknya tuh yang banyak banget ngedig atau ngediscover banyak musik baru gitu dari Para Muda ini. Nah apa tuh yang sempat ditemukan apa tuh di sana, dan kenapa di antara mungkin kan waktu SD mungkin masih banyak program yang lebih apa yang lebih anak yang lebih friendly lah buat anak muda gitu, kenapa mana yang akhirnya mendiscover Para Muda dan ngeklop di situ, yang mungkin olahraga itu kan bukan konsumsi anak kecil sebenarnya. Karena ya karena senang nonton bola sih. Nah dari situ sih, dari bola. Sporty banget ya. Nonton F1. Meskipun saya tidak terlalu sporty, cuman ya pengen apa main inilah apa namanya. Sekarang juga mulai main mini soccer lagi gitu. Yang pada saat itu tuh sebenarnya dari teman juga. Dulu tuh naik SD, naik jemputan, naik jemputan bareng di situ tuh. Baru pertama kali keluar ada Motorola jadul itu tuh ada MP3 playernya. Nah sebelum ada MP3 player, kalau misalnya si lagunya udah habis, itu tuh kita muter radio. Iya, soalnya dulu di era itu mungkin kita kalau mau denger lagu belum ada DSP atau apapun itu namanya. Belum. Kita masih harus download entah itu bajakan atau sangat jarang sekali terjadi di umuran kita pada saat itu ngerip dari CD langsung. Yeah, karena pertama kita nggak punya, belum tentu punya CD-nya. Kedua kita nggak punya alatnya. Betul. Paling gampang beli ke mamang-mamang berapa ribu dapat berapa lagu gitu. Paling yang sama ini sih yang paling melekat tuh ya di Ardan. Ardan. Ya, Ardan. Apa tuh? Yang apa horror? Apa, oh Nightmare Side. Nightmare ya Nightmare Side. Itu legend deh. Cuman ya waktu itu nggak. Karena memang tidak terlalu into horror banget juga, jadinya nggak lebih nyantolnya ke para muda. Pada saat itu belum dengerin jazz, belum nggak tahu, cuma tahu KLCBS. Apa itu jazz itu kayak KLCBS itu. Sama dulu tuh sering lihat stiker-stiker radio di mobil atau di alat-alat transportasi. Iya betul. Itu kayaknya. Untuk sarana promosi yang paling efektif di era itu kayaknya stiker ya. Stiker. Karena stiker. Sering dibagikan gratis. Betul. Dan juga gampang ditemukan lah ada di mana-mana. Tapi jadi tahu gitu loh Sen. Kayak, apa tuh? Kayak yang naik kijang gitu, kijang okay. LGX atau SSX gitu ya. Mm-hmm. Itu tuh biasanya stiker belakang mobilnya tuh KLCBS. Oke. Okay. Kalau yang pakai Starlet, nah itu Starlet tuh OS biasanya. Oke. Okay. OS. Terus angkot. Dahlia gitu oh, iya, kan. Oh iya itu apa ya kayak ngegambarin segmen pendengar dari radio betul, itu sendiri ya. Betul. Betul. Uh-huh. Itu menarik sih pada saat itu belum sadar aja kalau kalau itu ternyata radio itu ngedefine banget apalagi mobil ya, mobil kan jadi salah satu tempat orang buat dengerin radio gitu. Kayaknya sampai saat ini. Iya, itu kayak tempat mungkin untuk sampai era saat ini itu jadi satu-satunya tempat yang cocok, bukan cocok ya apa ya, yang paling banyak digunakan untuk betul. Mendengarkan radio gak sih? Ya, karena ya. Sekarang kalau kita sendiri atau kita ngapain, ya udah on demand aja kita mau denger lagu apa, ya udah kita larinya ke DSP gitu. Iya, iya. Oke. Kalau orang sendiri sih dulu yang ingat tuh, itu sih ya benar si Radio Ardan itu yang Nightmare Side itu cukup mencekam ya. Maksudnya pada era itu tuh jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan kalau dengerin tuh, kan dia tagline itu apa nggak boleh denger jangan denger sendirian jangan denger sendirian ya. dan orang tuh pada saat itu melakukan hal itu karena apa ya aja ngelamun nonton kalau denger sendiri tuh takut ada apa-apa gitu takut si juringnya teh dari audio tuh misalkan transmisi gitu ke rumah orang padahal itu kan bukan sesuatu yang nggak masuk akal lah sebenarnya tapi cukup apa ya terinfluensa pada saat itu dan jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu walaupun itu dari sejak kecil orang lupa tempatnya tahun berapa tapi sampai SMP SMA tuh sempet lah masih ngikutin. Terus satu lagi itu kalau orang sih kalau untuk radio yang konvensional cukup punya memori sama acaranya di Oz. Orang lupa sih nama acaranya apa tapi pokoknya yang ngebawain si MC-nya itu si host-nya itu Teo sama Decil. Bukan Discoland kan? Bukan dong. Tapi tahu kan Oz Discoland. Tahu dong. Nggak sih kayak kalau nggak salah itu kayak isinya tuh siaran itu sore kalau nggak salah terus sore sampai malam entah dari jam 4-an atau dari abis maghrib sampai jam 8 jam 10-an lah lupa itu teh hurinya isinya teh hurry full hurry weh gitu jadi saya sebagai orang yang pada saat itu mungkin sampai saat ini introvert berasa ditemani gitu dengan mendengar mereka ditambah hurryan teh hurryan barudak yang itu teh di tongkrongan saya mah kayaknya itu cuma bisa apa ya kayak itu tidak mungkin terjadi lah karena orang tidak bukan orang kayak gitu sih. Ya. Terus kalau menurut mana waktu dengar radio yang paling yang cocok tuh, ya, paling cocok. Sebenarnya kalau dulu tuh pulang sekolah pasti langsung nyetel. Jadi punya radio yang udah gabung sama kayak apa ya mini kompo kali ya. Oh iya mini iya. Mini kompo gitu. Yang ada kompo. Dua speaker di samping. Ya, gitu. Ada mini kompo. Terus nyetel ya langsung puter si para muda itu gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya bosan, udah masuk kayak mulai apa segmennya mungkin atau programnya yang kurang diminati, udah geser-geser aja geser ke hard rock. Oh, yang lain. Ke 87,7 atau naik lagi ke 100, terus ke 103,1. Oke. Okay. Pada saat itu 100.4 ya apa KLCBS tuh cuman didengarkan di mobil. Oke. Okay. Cuman dari mobil. Jadi ada memori gimana. Gak tau pada saat itu memang di mobil tuh memang di putarnya tuh selalu KLCBS. Oke. Okay. Sama orang tua berarti atau ya, sama orang tua. Sama orang tua. Terus hujan. Nah itu hujan vibe tuh. Hujan dan KLCBS tuh sebuah temu aja gitu. Temu nih gitu. Ininya gitu. Terus mulai ke nyasar ke yang ke apa bandwave yang lebih lebih naik gitu. Cuman kan kadang-kadang yang yang menarik dari radio itu ada apa ya, ada faktor surprise-nya juga sebenarnya, ada elemen surprise-nya juga. Jadi yang belum pernah stasiun yang belum pernah didengerin terus tiba-tiba lagi nyari ngesik terus pengen, oh ada lagu Beatles ya, kok ada lagu jadul ya gitu. Oh iya, akhirnya ini mantengin gitu ya di situ. Ini radio apa ya gitu. Uh-huh. Sama ini RRI Pro 2 tuh Persib kan. Oh iya benar ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu enggak bisa nonton langsung misalnya ke Siliwangi gitu. Dan gak bisa nonton di TV, ya jadinya dengerin. Oh live ini ya, LRI, live streaming gitu ya? Live streaming. Dan di situ kadang-kadang ini TV nyala, TV nyala dimatiin. Audionya dari audio dari RRI Pro 2 itu. Kenapa tuh? Kenapa gitu? Maksudnya apakah, maksudnya kan kalau di TV pun sebenarnya kan masih ada si apa namanya komentator segala macam. Tapi kenapa memilih untuk mendengarkan Pro 2, apakah seasik itu menurut Maneh di saat itu atau kenapa sih? Itu gitu? lebih ekspresif, lebih kena aja, lebih riwa kalau udah gol atau udah apa namanya kayak pas aja gitu antara audio dan visual. Kayak seharusnya tuh komentator yang ada di TV itu ya itu kayak se-ekspresif itu gitu. Oh iya. Zaman dulu ya. Lebih ke preferensi mungkin emangnya sama si komentator yang di TV itu gak cocok ini dengeran di Pro 2 ya. Akhirnya kayak gitu. Kayak gitu. Tapi berarti bahkan tadi kalau tadi kan Aska bilang sepulang sekolah tuh langsung apa ya, nyari radio terus mantengin radio lah entah ngedengerin apapun itu ya di luar stasiun yang favoritnya. Tapi berarti gak apa ya, gak nyari TV dulu gitu kan waktu, maksudnya pada saat itu kan kayaknya seingat orang cukup banyak kartun yang berseliweran sehabis TV 7 kuliah gitu, sehabis sekolah, sorry. Tapi kenapa Aska pada akhirnya memilih untuk ke radio aja, kayaknya nonton gak usah lah ya radio aja gitu. Kenapa sih gitu? Sebenarnya karena pengen, gak tahu pada saat itu memang ke TV gak begitu apa ya, gak begitu seintu itu gitu, kayak misalnya lihat dulu ada La TV gitu kan, La TV di situ. Apa tuh di La TV, ada apa kalau boleh tahu? Nonton apa tuh di La TV kalau boleh tahu? Pada saat itu jam 8 udah harus mati. Jadi saya baru SMP mungkin lah sempat dapat yang kamu maksud itu. Apa gitu, saya maksudnya apa? Jadi itu lebih pengen dapat atau referensi musik sih sebenarnya dulu, kayak dengerin apa radio tuh buat nyari referensi musik dan info info terbaru dan ulasan terbaru sebenarnya, ulasan tentang sports itu, tentang sepak bola gitu kan. Kayak dulu Para Muda tuh ada segmen Persib, ada segmen bola Eropa, ada segmen apa namanya F1 khusus gitu, yang balapan gitu, F1 sama GP gitu. Dulu ngikutin banget ya zaman Fernando Alonso sama Michael Schumacher gitu kan. Wah itu jam SD kelas 6 lah itu kelas 6. Jadinya ya itu main source of information sih sebenarnya, jadi main source of information. Nah tadi kan Aska sempat menemukan beberapa referensi musik juga tuh tadi kan. Nah, apa sih yang akhirnya tuh pada saat itu terbentuk, ditemukan dan akhirnya jadi apa ya, jadi masih sampai saat ini tuh masih jadi kesukaan gitu? Mungkin dari pas dengerin lagi, jadi dulu udah sempat dengerin di radio, udah gitu tuh, oh ya dulu pernah denger nih, dulu mana ada Shazam kan, kayak ya betul, nggak tahu gitu ke recordnya gitu kan apa, kayak itu dari pada akhirnya dari announcer, dari cuman hanya sebatas tahu aja ini lagu dari ini gitu. Nah itu yang dicatat gitu pada akhirnya gitu. Nah kalau sampai sekarang ya mungkin jadi ini salah satu apa ya, motivasi mungkin. Motivasi apa? Motivasi buat ya itu pengen bikin radio juga gitu, yang bisa mengentertain dan mengeducate orang gitu ya, sebagai salah satu media itu, media penyebaran informasi lah ya. Kalau gitu berarti dari SD ya tadi pertama dengar. Iya, SD. Apa ya, rajin-rajin dengernya sampai kapan tuh? Akhirnya mentoknya tuh akhirnya mungkin pola konsumsi atau mencari musiknya tuh agak berubah tuh Pak. Nah, itu kalau dulu kan udah mulai itu SD kelas 6 ada flash disk, MP3 player yang mirip flash disk. Oh iya, yang dicolok, yang bisa dicolok. Itu masuk, terus iPod masuk. Tasmanya di iPod juga kan ada radionya. Ada radionya juga ya, kan. Betul. Itu masih sering didengerin juga tuh pada saat itu. Jadi SD, SMP, SMA berarti. SMA tuh udah sama sekali enggak dengerin radio. Enggak ada satu radio yang emang spesifik didengerin. Oh, terus yang gacoan banget yang ditungguin gitu. Pada akhirnya ya udah kayak pulang sekolah nganter adik gitu kalau misalnya pakai mobil. Oke. Okay. Ya dengernya ke LCBS. Akhirnya nyantolnya di KLCBS. Dulu kayak ada segmen azan, terus kan ada segmen hadis azan. Gitu. Iya, iya, iya. Wah, ini keren-keren banget. Percikan iman gitu. Ya, pagi-pagi dengerin bukan percikan iman. Percikan iman mah. Di mana? OS. OS ya, ya. OS. Ini Ustadz Aam. Aam Amiruddin. OS. Shout out. Kalau di KLCBS tuh ini Pak Miftah Farid namanya. Oh, oke. Okay. Pak Miftah Farid. Itu subuh gitu kan, subuh terus lebih calming aja kalau misalnya announcer-announcernya juga kan renyah-renyah ya, suaranya renyah-renyah. Betul, gitu. Sesuai dengan waktunya kapan itu sesuai lah gitu, untuk vibing-nya sama. Iya, vibing-nya gitu. Sama. Dan mungkin dengan tadi kalau kita dengar radio tuh memaksa kita untuk sedikit tobat juga ya, kayak kita lagi enak dengar lagu-lagu memasuki wilayah azan maghrib, tiba-tiba azan, tiba-tiba ada hadis, tiba-tiba ada apa, sedangkan sekarang kan kita dengan ada Spotify atau apa, bablas aja apal waktu gitu, gak tau waktu. Pada saat itu KLCBS bisa dibilang yang paling balance kali ya. kayak balance aja gitu antara musik dan muatan ininya ya. Shout out juga ke KLCBS ya. KLCBS ya, buat terus menjadi stasiun jazz di Asia mungkin ya. Istiqomah ya. Dan di Southeast Asia, di Asia Tenggara gitu. Oke, mungkin untuk momen nostalgianya kita ini dulu ya, kita selang dulu sama ada lagu apa sih? Tadi ini kan apa nyambung sama TV tuh. Oh iya, nyambung sama TV. Mungkin ada tadi saya senyum juga soal DSP ataupun dunia digital. Jadi ini tuh next-nya bakalan ada The Buggles. The Buggles dengan Video Kill the Radio Star. Radio Star. Mainkan. Tuning in on you. If I was young. Nah itu dia ada The Buggles. The Buggles yang ngomongnya. The Buggles. Video killed the radio star. Nah, menurut maneh iya atau tidak? Tidak sih, Sen. Karena tidak sih. Karena ya radio dan video akan berjalan bersama. Mungkin ini kan pertama apa karena booming MTV kan waktu itu. Iya, saat betul. Iya, The Buggles ini tuh ngerilis ini gara-gara booming MTV. Mm-hmm. Nah, sehingga mungkin pada saat itu yang populernya ya orang-orang pada beralih semua gitu ke band-band mulai ada video klip, video klip gitu kan, nggak hanya audio aja gitu. Uh-huh. Cuma ya kalau menurut orang sih nggak apa namanya nggak semuanya apa ya, keduanya kayak gitu. Pada akhirnya juga berjalan berdampingan sebenarnya, walaupun ada berarti itu kan mungkin era-era transisi dari analog ke digital kali ya. Makanya muncul si MTV dengan program-program yang nampilin video klip, terus ada juga VH1, apalah banyak lah. Kalau di lokal juga mungkin ada, kita di era itu ada kayak Zig Wiggy atau ada Reaksi gitu reaksi, mungkin di Bandung ya, TV, reaksi, di SDV betul, gitu kan. Itu maksudnya itu legend. Itu. Legend pisan kan itu kan. Legend banget. Dan itu kan sedikit, maksudnya di era itu kan karena ada transisi digital, dari analog ke digital dan segala macam tuh, isu-isu seperti ini tuh sebenarnya sempat muncul gitu. Tapi pada akhirnya orang sempat nemu artikel juga nih dari aduh mana ini tulisannya tadi teh. Aduh maaf saya lupa. Dia ada dari salah nih? Satu artikel dari di Daily Social nih. Si dari bukan si aduh maaf Kang. Dari jadi ada secuplikan wawancara lah dari namanya Abang Edwin, seorang praktisi online. Online community management. Dia bilang kalau pada akhirnya teknologi digital di yang hadir di era itu teh sebenarnya tidak menginterupsi apapun lah terhadap radio konvensional. Keduanya bisa berjalan beriringan, apalagi di era digital pada saat itu juga kan sempat hadir, kalau mungkin teman-teman yang sempat ngikutin di era tahun 2000-an, era 2000 akhir sampai 2010-an awal lah populer itu ada namanya itu radio streaming. Ya, radio streaming. Dimana apa ya? Itu tuh cukup apa ya? Cukup jadi alternatif yang menarik lah kalau misalkan teman-teman itu nggak terlalu demen lah sama lagu-lagu yang diputerin di radio karena terlalu mainstream nih, bosen dengernya lagu ini terus. Nah muncullah radio-radio streaming itu sebagai alternatif. Dan mostly sih kalau yang orang coba cari-cari dan orang coba digging sih cukup banyak radio di era itu, beberapa nama yang orang temuin itu sempat temuin ada Roy Radio mungkin di era 2000-an akhir, ya 2010-an, terus ada Gigsplay untuk di Bandungnya, terus di Jakarta ada Ruru Radio dari teman-teman Ruang Rupa. Lalu kemudian ada juga di agak maju sedikit tuh ada Jungs Radio juga, masih teman-teman kita juga. Terus yang masih eksis saat ini tuh ada Extreme Moshpit, dan yang terakhir ada Synchronized Radio. Bahkan itu mungkin jadi yang dua nama terakhir tuh si Extreme Moshpit sama si Synchronized Radio tuh masih apa ya, masih aktif lah, punya program sampai saat ini. Bahkan teman kita Gym Program itu kan jadi salah satu penyiarnya, announcernya Extreme Moshpit yang mengisi ruang apa namanya? Ruang Raung ya. Di sana tuh ngapain kalau boleh tahu, kamu ngebawain acara apa sih? Oke. Ini sorry ya jadi ikut tiba-tiba nimbrung. Jadi saya di Ruang Raung itu ngisi program Ruang Raung namanya di Extreme Moshpit Radio. Itu programnya emang dikhususkan untuk nge-highlight band-band baru yang mungkin kayak namanya juga band baru ya, jarang dapat exposure media gitu. Terus akhirnya kita yang mencoba mengupayakan mengenalkan mereka ke halayak yang lebih luas lagi, mengenalkan rilisan-rilisannya, unitnya seperti apa dan lain-lain. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Berarti kurang lebih kan apa ya, benar yang sempat kita omongin sebelumnya kalau si terima kasih buat Gym Program, saya lupa. Sorry. Nama aslinya Ilham ya. Ilham. Jadi ya oke. Udah punya ininya ya. Moniker. Nah jadi si yang kayak tadi diceritain sama Ilham tuh berarti emang si radio streaming ini memang jadi alternatif dengan memberi ruang buat spektrum lain yang mungkin tidak terekspos oleh si radio konvensional itu sendiri. Tapi bisa juga ini Sen, jadi salah satu kenapa boomingnya streaming radio, kayak kita di sini di Indonesia pengen dengerin radio yang ada di Australia misalnya, atau pengen dengerin radio yang ada di Amerika gitu, misalnya di Amerika atau di Inggris gitu kan. Kayak dulu BBC juga cuman tertangkap kalau nggak salah di AM, ya correct me if I'm wrong gitu, di AM atau di SW gitu, SW. Jadi ya salah satu munculnya, nah ini tuh berbarengan sama internet sebenarnya, karena internet, penggunaan internet semakin marak di tahun 2000-an, kita SD, SMP gitu kan, dari zaman warnet semakin apa, semakin marak, ya ini juga salah satu fenomenanya, jadi muncul si streaming radio ini. Streaming radio ini. Dan kalau yang orang perhatiin juga, kalau di Bandung sih khususnya, orang nggak tahu ya kalau di daerah luar Bandung ataupun teman-teman daerah lainnya, si radio, platform radio streaming ini juga sempat digunakan sama teman-teman radio kampus. Jadi mungkin pada saat itu, again orang nggak tahu apakah saat ini radio streamingnya masih ada atau tidak, tapi pada saat itu yang cukup aktif siaran atau misalkan berkegiatan lah gitu, ada radio 8EH dari ITB, dan juga ada Unpad dengan Blue Radionya. Sebagai waktu itu Mane kan sebagai anak Unpad nih, MD kita kan sebagai Galih ini anak Unpad, pada saat itu gimana sih kondisinya si Blue Radio itu sama teman-teman Unpad gitu, apakah didengarkan gitu atau gimana sih? Kalau radio tuh sastra kan, karena saya anak Vkom kan, jadi kurang begitu terdengar lah. Maksudnya kalau bagi saya gitu, si Blue itu kayak gimana-gimana, tapi kayak kalau misalkan di Vkom sendiri ada radio namanya Fun Radio. Fun Radio, ya. Oh itu Vkom. Itu Vkom. Itu streaming juga berarti? Streaming juga. Cukup aktif kah? Aktif, jadi Fun Radio tuh kalau nggak salah dia tuh on airnya tuh dari jam 3 sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Jadi kayak udah beres kelas, di kantin kan ada speaker gitu, terus kayak jadi itu connect ke si Fun Radio gitu. Jadi kayak apa, kayak selepas kelas gitu, apa, selepas kelas gitu, terus kayak Fun Radio mulai, terus kayak ya gitu, kayak jadi teman aja gitu, jadi kayak backsound orang makan di kantin. Berarti kayak itu jadi UM, UMKM apa namanya kalau kampus teh, UKM ya? UKM. UKM berarti itu semacam UKM ya? UMKM mah usaha maneh kumaha maneh. Sorry. Nah itu berarti kayak UKM, UMKM terus. Iya itu UKM. UKM gitu ya berarti. Betul. Tapi peminatnya maksudnya apakah bikin aktivasi juga kah selain siaran atau gimana sih? Kalau setahu aku sih ada sih kayaknya ada beberapa aktivasi kayak baca puisi, malam baca puisi kayak gitu-gitu sempet sih gitu. Bikin event kayak gitu, konser gitu sempet sih. Masalah. Soalnya kalau misalkan kayak kegiatan fan radio tuh kurang tahu persis sih karena bukan bukan UKM sana gitu. Gitu. Oke, terima kasih buat Galih insight-nya dari kok bacot sih. Galak kenapa ya orang-orang di sini teh udah ini teh garak ya pada galak kenapa? Terima kasih Galih, silakan bertugas lagi di DJ Deck, kembali menjadi DJ. Silakan kembali. Mungkin tadi kalau di Unpad itu ada Blur gitu ya, kalau di UPI juga saya juga. Oh ya UPI ya. UPI di UPI ada apa sih? Ada namanya SK. SK. SK Radio. Bukan SK yang Cing Abdel yang di Jakarta. Bukan, beda. SK Radio itu juga itu unit apa? Unit kegiatan mahasiswa UKM gitu. Dan punya radionya juga, punya apa namanya? Kalau enggak salah sempat masuk ke FM juga gitu. Oh iya. Iya, sempat masuk ke FM, tapi mostly nah karena udah mulai semuanya streaming, ya mereka beralih ke streaming apa platform. Digital. Oh iya. Ya, tapi platform. Mungkin itu kalau misalkan secara sederhana juga di apa ya namanya? Di kalau ditelaah gitu ya dari pemaparan itu kan sebenarnya bisa dikelihatan tuh kalau orang-orang atau teman-teman yang menggunakan radio streaming itu sebenarnya teman-teman penghobi aja gitu, bukan betul yang ingin, mungkin beberapa di antaranya ada yang pada akhirnya jadi unit bisnis yang aktif dan menghasilkan gitu, tapi semuanya diawali dengan semangat DIY. Nah, sama seperti ini, sama seperti kalau kalian atau teman-teman pernah ke melihat rumah, nah di rumah situ ada tulisan radio amatir. Nah, itu juga salah satu radio DIY. Iya, betul. Radio amatir itu, dan itu berjamuran juga gitu sih. Break-breakan ya istilahnya itu. Berjamur juga radio-radio amatir. Jadi bisa tapi pada saat itu belum jadi sebuah yang massive dan belum jadi streaming juga gitu. Oh iya beda, beda ya itu secara. Mungkin itu munculnya karena di era masih, maksudnya era-era yang dimana FM masih merajai dan dunia digital belum semasif pas masuk si era streaming radio itu ya kali. Jadi itu sebagai apa namanya alternatifnya ya di situ. Tapi mungkin lebih ke buat komunikasi kali ya kalau amatir atau gimana sih? Komunikasi dan hobi juga sih. Hobi juga emang hobi juga. Ya. Jadi kayak ada tuh di apa ya yang orang Amerika dia dia pengen ngontak alien kalau nggak salah. Terus dia itu Tom DeLonge kan? Bukan Tom DeLonge. Dia ngirim ngirim frekuensi ke luar angkasa terus ininya apa muter-muter lagu aja terus gitu. Oh, 24 hour nonstop gitu. Sampai nunggu respon gitu kan. Sampai nunggu respon. Tapi itu masih belum tahu apakah apa ada kontak dari luar atau enggak gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang apa namanya? Bukan penghobi UFO apa ya namanya? Yang interest lah sama interest, UFO atau komunitas UFO Bandung Indonesia. Seti. Mungkin bisa kasih insight juga buat kami, siapa tahu ternyata ada sesuatu yang menarik dari hasil eksperimen tadi itu ternyata udah ada hasilnya kayak gimana gitu. Tuh. Nah, itu balik lagi sih untuk tadi kan berarti kurang lebih bisa dibedain ya dari yang si konvensional sama yang si digital streaming itu. Kalau orang coba pecah tuh dari segi pelakunya tuh udah cukup berbeda. Kalau untuk si radio yang FM gitu yang komersial itu kan butuh perizinan buat punya gelombangnya gitu untuk siaran dan segala macam, belum lagi biasanya skala produksinya tuh cukup besar tuh kalau si radio konvensional dibanding kalau streaming itu tuh lebih DIY, lebih mandiri dan juga lebih community based gitu. Betul. Jadi kayak bahkan untuk si kontennya pun kayaknya ya udah buat kita sendiri aja sebenarnya. Jadi kayak mungkin untuk beberapa orang ngeliatnya itu sebagai naon sih radionya asik sendiri gitu. Tapi udah emang itu mungkin si yang pembuat itu emang dikhususkan pengen ngehibur untuk ya dirinya dan teman-temannya sendiri kayak gitu sih. Kayak sebagai wadah juga sih Sen, sebagai wadah ya mengaspirasikan sesuatu atau emang wadah berkarya juga gitu. Iya sih ya. Jadi dan juga kayaknya lebih kalau mungkin karena ada perizinan berarti kan ada suatu badan yang memantau tuh kalau mungkin FM ya. Jadi mungkin makanya kita sering ada si apa larangan buat ngomong jorok, ngomong apa, ngomong lagu juga ada yang di ban gitu ya karena tidak friendly dianggapnya langsung. Lalu kemudian kan radio apa? Ada radio edit. Nah, itu dia musik-musik tuh ada pada akhirnya radio edit radio karena edit. Entah durasinya terlalu panjang atau mungkin ada apa namanya tuh kalau parental advisory kayak gitu. Nah, sedangkan di radio streaming mah bebas. Kumaha orang, ya gimana yang si pembuatnya mau dengerin lagu apa, mau ngomong kayak gimana pun gak ada badan yang ini karena ya internet tuh bebas gitu, gak ada yang sama harus. Kalau mungkin kalau sekarang di radio konvensional yang ada sekarang ada namanya satuan PRSSNI. Tuh? PRSSNI itu persatuan radio seluruh Indonesia gitu. Jadi itu tuh suka ada apa namanya kayak PSA gitu, public service announcement. Berita itu di semua radio stasiun pasti nih, serentak stasiun, gitu ya? Serentak PRSSNI dulu nih mau ada berita gitu. Itu biasanya di jam 12 sampai di jam 1 gitu siang jam 1 siang 12 sampai jam 1 siang. Okay. Tidak ada si siaran yang memang khusus apa namanya seputar berita lah gitu di PRSSNI gitu. Berarti itu kayak sumbernya dari si PRSI itu. Jadi tapi di relaynya itu ke semuanya gitu. Di relay ke semuanya. PRSSNI. Cuman enggak tahu ya gimana teknisnya, mungkin udah ngirim nih di Jopri itu di grup. Kang punten ini di icon tabung 12. Iya, you know kan ya konten no jam poe ieu nya ulah hilap di kan jam hiji, tapi itu benar-benar serentak jadi enggak kayaknya enggak mungkin tapi mungkin juga sih dari tiap stasiun radio dia udah nyiapin nih di jam sekian udah autoplay pasti si PRSSNI itu gitu. Ya atau mungkin entah gimana sistemnya tapi ada mungkin ada delegasinya kah dari di pihak radionya atau gimana, tapi itu jadi sesuatu yang serentak ya berarti ya. Betul. Sama terus, dulu tuh kalau soal streaming radio, kalau Sandy ada ini enggak apa namanya yang sekarang gitu radio streaming yang masih di yang suka masih didengerin sama sekarang sih kayaknya kalau dengerin yang kayak ngikutin banget sih kayaknya nggak ada deh. Cuma kalau untuk occasionally gitu kayak paling dengernya ya itu Synchronized Radio sih karena musiknya lebih familiar lah di telinga saya dibanding lebih lu banget Daripada ya daripada ya, kalau kalau misalnya kan tadi yang sempat saya sebutin kan ada extreme mosh pit dan juga si apa namanya synchronize. Nah untuk extreme mosh pit kan musiknya mungkin untuk selera saya itu tidak apa terlalu keras lah gitu. Jadi akhirnya saya nempelnya itu di si synchronize dan juga dari segi apa ya, dari segi cakupan juga si synchronize radio ini cukup cukup luas dan lebar lah. Okay, dan okay. Ya very apa bermacam-macam lah gitu. Kalau Mane sendiri gimana? Mungkin lebih keluar sih kayak KXP okay. Gitu KXP. Oh iya iya. KXP juga. Benar juga. Jadi salah satu apa ya, selain mereka suka ada di YouTube gitu ya, suka ada di YouTube apa mendiscover ya band-band baru live session gitu ya. Dan mereka teh basic radio. Radio di Amerika. Di anjing di mana ya mereka teh, di Texas gitu. Pokoknya di daerah bawah lah, southern lah gitu sih KXP ini teh. Yaitu KXP, terus ada NTS mungkin. Oh, NTS ya. NTS, tapi kalau NTS tuh lebih kalau pengen ada yang emang benar-benar menarik nih, nah dan apa menarik si segmennya baru didengerin gitu, atau enggak suka dengerin radio-radio di Australia gitu yang random-random aja, ada yang rock gitu. Nah itu jadi kadang-kadang balik lagi ke preferensi kita juga sih, kayak pengen dengerin pengen dengerin yang elektronik gitu atau pengen dengerin 80s karena si radio itu tuh kadang-kadang yang berfokusnya di satu genre atau di satu satu lingkaran lah ya, lingkaran itu gitu. Tentu, iya sih. Berarti nah itu mungkin itu juga salah satu apa ya, mungkin nggak efek juga sih, karena pada walaupun pada saat radio konvensional pun kita sebenarnya punya kebebasan untuk memilih ya sebenarnya untuk ada karakternya kayak tadi kan KLCBS mungkin si jazz-jazzan yes, terus kalau Dahlia dangdut dangdats gitu, Cosmo terus, juga kan Cosmo. Itu kan head to headnya tuh Dahlia sama Cosmo sebenarnya, gimana kayak Ardan sama Oz atau sama 99ers mungkin yang segmen itu anak muda gitu ya. Tapi mungkin dengan kalau itu kan mungkin apa ya, untuk mengaksesnya cukup, effortnya cukup banyak nggak sih kalau di sekarang? Ya, karena dulu tuh ada di masa transisi itu tuh, kalau dulu tuh heavy sama announcer, jadi orang-orang tuh nungguin announcernya. Betul. Ini siapa nih 99ers, Akai misalnya. Kayak tadi kan Sandy sama juga, sama Decil gitu. Jadi ada satu announcer. Mungkin sekarang juga masih di Ardan tuh, teman-teman di Ardan juga ada announcer yang memang dia udah punya following atau ini yang banyak gitu. Atau dulu tuh Mas Edi Brokoli sempat di Hard Rock gitu. Apa ada itunya gitu, ada nilai atau orang tuh pengen dengerin karena ini announcernya ini gitu. Kalau di Jakarta Jak FM tuh Ronald sama Tike. Oh iya benar. Ronald sama Tike gitu. Jadi kadang-kadang pengaruh dari announcer juga itu sangat sangat berpengaruh gitu di radio tuh. Tapi justru itu yang paling berpengaruh nggak sih dibanding, maksudnya kalau mungkin secara program secara garis besar agak mirip-mirip nih, apalagi dengan segmen yang serupa gitu, pasti ada request, pasti ada baca-baca, denger lagu dan segala macam. Tapi gimana pembawa si penyiarnya itu membawakan acaranya yang pada akhirnya kita, orang mah cocoknya di Dahlia misalnya karena ada si Teteh ini atau si AA ini gitu. Iya sih. Terus tapi berarti video tidak kill the radio star, malah radio star yang pindah jadi video star. Jadi video star ya. Karena pada akhirnya kan kayaknya teman-teman yang pada awalnya berkarir di sebagai announcer, sebagai orang yang tidak terlihat sosoknya, hanya suaranya saja yang didengar, pada akhirnya berpindah, apalagi dengan kemunculan ada MTV VJ Hunt VJ, yang itu pada akhirnya teman-teman kan di Brokoli jadi VJ terus mungkin ada ajang-ajang lainnya yang kayak Ronald sama Tika juga, pada akhirnya dikenalnya sebagai Extravaganza padahal punya basic in radio dan segala macam. Ini sebenarnya video tidak kill the radio star. Tidak kill the radio star. Dan banyak juga yang jadi MC. Oh iya. Biasanya MC. Kayak dulu apa ya, acara apa ya? Acara di sekolah malah, acara di sekolah di SD saya. Apa pembagian Milo gratis gitu atau apa? Bukan. Acara akhir tahun, acara pembagian rapot. Oh. Tapi MC-nya sama Akai. Keren gak? Mahal ya pada saat itu. Iya, jadi pada saat itu bisa membawa memang sebagai master of ceremony, ya dia master of ceremony gitu. Dia bisa menggiring orang supaya didengarkan gitu, dan ya itu. Memang berpengaruh banget lah gitu ya. Ini kita juga lagi belajar juga. Iya, ini dikit-dikit sebenarnya. Walaupun gak tahu ya gimana. Cuma gitu. Berarti itu ya, sebenarnya berarti dengan adanya datangnya arus digital, anjir, gitu. Tidak, sebenarnya tidak mengubah apapun ya. Bahkan mungkin untuk beberapa stasiun radio yang cukup adaptif gitu, yang konvensional, tapi yang cukup melek dan adaptasi dengan teknologinya gercep lah gitu ya. Bahkan pada akhirnya sekarang kalau kita nyari radio-radio itu, kita nggak usah dengerin FM-nya nggak sih? Tidak. Mereka udah punya website sendiri yang mana kita bisa ya udah dengerin misalkan kayak Ozgan misalkan ada di Bandung, ada di Jakarta ya. Jakarta ya. Tinggal milih aja kita mau denger Oz Radio sejak Bandung gitu kan. Ada di sini ada pilihan ataupun mungkin stasiun-stasiun TV lain, Hard Rock dan segala macam. Radio. Oh iya, sorry. Ya. Prambors itu kan Prambors, ada Prambors. Di Bandung, ada di Jakarta. Jakarta, Bali. Iyalah ada beberapa loh pokoknya. Enggak tahu. Iya. Terus Hard Rock juga ada, Hard Rock. Jakarta, Bandung. Jakarta ada Bandung gitu kan. Cuman ya itu masih dipegang sama memang yang udah established. Iya. Well known dari dulu. Dari dulu ya. Hmm. Nah, kayaknya kalau radio baru tuh kayaknya jarang yang langsung mengambil. Jarang. Dulu tuh ada 88,9 tuh. Mustang. Bukan CBL, otomotif itu, Mustang. Otomotif radio. Oh, otomotif. Yang di Ciamplas. Maestro mah udah itu mah legend. Maestro. Sesuai. Mobil stikernya Maestro, Maestro di angkot itu kayak, tapi belum tahu gitu kayak radio apa nih. Nah gitu. Ini jadi sebenarnya pengen mengajak supaya mendengarkan juga gitu. Sebenarnya kita teh pengen ngajak teman-teman juga buat ngediscover sebenarnya radio teh dari 86 sampai 108 si wave itunya tuh. Itu tuh banyak banget, ada radio yang tiba-tiba muncul entah berantah gitu kan. Yeah. Ada yang muterin, wah ini muterin ini, muterin apa lagu yang jarang diputar di radio gitu. Yeah. Ya itu kayak emang ngajak teman-teman buat ya kayak Maestro gitu kan, orang juga nggak terlalu dengerin banyak si Maestro gitu, Chevy gitu kan, Chevy. Hard rock gitu rock. yang ada apa vintage lah gitu si ininya teh. Apa pembawaannya gitu atau vibe-nya teh gitu. Kayak gitu sih. Menarik sebenarnya Maestro berapa ya? 92,5 kalau enggak salah Maestro tuh 92,5. Kayak gitu. Itu tadi okay. Apa? Radio Maestro ya? Iya, Maestro FM. Masih ada enggak sih berarti sekarang? Nah itu. Kayaknya masih ada deh. Masih ada ya? Maestro tuh, Maestro. Dan berarti itu kan tapi radio streaming kayaknya dari daftar yang tadi saya sebutin kayaknya udah gak terlalu banyak yang aktif ya sebenarnya. Ya ini tadi saya baru dari Norm. Oh iya, Norm juga. Norm Radio mungkin di Bandung radio. yang paling aktif saat ini ya. Aktif ya. Norm Radio. Apalagi gitu. Mungkin formatnya enggak ngobrol atau gitu, mostly betul. Kayak mixtape atau live set gitu ya, live set DJ atau selektor atau apapun itulah ya. Sebenarnya kalau yang ngobrol gini jarang sih. Jarang ya, cukup jarang. Atau ya? Mungkin kita belum nemu aja ya, mungkin di luar sana ada teman-teman juga yang yang bikin betul, sama betul. Kayak gini gitu, terus gak pernah kedengeran atau gak pernah terpublikasikan itu kan, itu bisa saja ada juga gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada dari di antara teman-teman yang nonton ataupun yang ngedengerin nanti di Bandcamp, bisa tulisin aja di kolom komentar, anjing, kira-kira yang bisa ngomong gitu. Ya bisa, maksudnya kalau punya referensi dari di luar yang kami sebutin tadi, mungkin bisa langsung berkabarnya biar kita mungkin entah bisa nanti kita kontak untuk jadi kayak bikin sesuatu kerjasamakah atau mungkin sekedar jadi pengetahuan kita kalau ternyata sudah tidak aktif, itu kan jadi pengetahuan barulah sama sebenarnya pengetahuan baru. Sama teman-teman di luar Bandung juga gitu yang memang lebih tahu gitu di luar sana atau di sister city gitu di Tasik, di Garut atau Cirebon, di Ciamis, Cirebon. Di sana kan kalau kita misalnya lewat itu kayak perjalanan jauh gitu naik tol atau keluar kota, udah jarang banget kan kita dengerin radio gitu kayak. Iya, benar-benar. Ya biasanya kalau dari udah masih tol di yang kota gede itu masih jelas tuh sinyal itu. Berarti kresek-kresek hilang. Sama ada yang di Cipali itu, itu kan ada di kilometer berapa yang kalau misalnya lewat situ dengerin radio gemelan. Tiba-tiba jadi gemelan. Rada deg-degan ya saudara. Tapi itu tuh bodor dan menarik juga apa si fenomena itu tuh. Dan ketika udah pindah, nah kalau dulu sebelum ada streaming apa namanya radio tuh, pasti tiap kota ya udah shuffle aja gitu apa ganti oh, iya, ganti iya. aja terus itu sampai nemu oh ya ini yang cocok gitu yang bawain pop gitu iya, ada iya, yang iya. bawain klasik gitu ah, kan, iya, yang bawain iya. Sesuai genrenya gitu mm-hmm. kayak sebenarnya jadi luas luas banget gitu dari Sabang sampai Merauke tuh si radio-radio ini memang dan masih ada juga gitu dan yeah, sekarang yeah. tuh gitu sih. Tapi kalau untuk streaming sendiri mungkin kalau boleh so tau sih karena sekarang eranya udah bukan radio streaming sebenarnya mm-hmm. sekarang tuh eranya udah radio podcast the podcast yeah. Radio apa namanya bukan radio podcast ya podcast aja gitu ya okay. Secara treatment tuh ya udah dia mereka ngobrol tapi direkam gitu mm-hmm. dengan ya entah ngobrolin apa sesuka-suka mereka juga gitu maksudnya spiritnya mungkin kurang lebih masih sama dengan si radio streaming tapi secara treatment secara output tuh agak berbeda ya. Ya, ya, ya. Sama udah langsung ya ini ada visualnya gitu apa oh, ya, perubahannya videonya ya, jadi video dan apa audio dan video ya berjalan dengan bersamaan gitu beriringan juga ya. Gitu. Tapi apalagi kan si podcast ini kan fenomennya mungkin memang sudah ada sejak lama lah ya. Kita gak bisa pungkiri mungkin baru masuk atau booming di Indonesia itu sejak era pandemi di mana semua orang tuh terkurung di rumah, betul, bingung mau ngapain dan terekspos. Maksudnya browsing-browsing akhirnya kayaknya bikin podcast nganggong-nganggong seru nih kayaknya. Jadi mahal juga kan mau beli set. Dulu sampai disediain gitu di toko uh-huh. musik, nih ini set buat podcast gitu kan atau set buat live streaming. Live streaming gitu udah sampai disediain uh-huh. Si ada paketannya ini uh-huh. cocok untuk komputer dengan spesifikasi berapa RAM-nya gitu kan ini gitu kayak emang ya itu saling beriringan karena mungkin semuanya ya karena teknologi juga gitu kan yeah. teknologi cuman nggak ada yang berubah gitu sebenarnya nggak ada yang berubah hanya bentuknya saja yang jadi yang jadi lebih bertransformasi bertransformasi mengikuti ya zaman lebih lagi seneng apa nih yang di situ tapi dengan kayak gitu maksudnya era apa namanya radio streaming yang orang cukup ikuti kan di era 2010-an awal lah ya itu masuk sekolah menuju kuliah dan segala macam tapi berselang sekarang tuh mungkin jedanya udah cukup 10 tahun ya udah cukup lama lah ya itu jadi kayak bikin orang rada kangen sih dengan apa ya format radio streaming formatnya tapi tetap kayak radio gitu bukan podcast gitu yang cuma ngobrol gitu. Mungkin itu jadi alasan kita ada juga gak sih? Betul. Ya jadi sebelum kita masuk mungkin ya ke segmen selanjutnya yang apa namanya. Oh ini ada ininya dulu ya Sen ya? Bridgingnya dulu ya? Yang gak usah disebutin dong itu harusnya tadi saya sudah mancing. Anda harusnya tinggal ini aja nyambut aja. Oke. Jangan gitu dong. Oke. Saya bikin ini tuh biar enak. Oke siap. Dibocorin. Oke. Masih belajar kita masih belajar. Iya. Berarti ini bakal lanjut lagi berarti? Mungkin sebelum setelah ini kita mungkin akan sedikit membahas. Sebenarnya episode 1 ini sebenarnya program soft selling sebenarnya. Kita pengen jualan si Living Society Radio itu sendiri tapi kita mengangkat isunya lewat radio konvensional segala macam. Nah, tapi sebelum kita masuk ke segmen yang menjelaskan segmen 3 itu segmen terakhir. Kita lagu dulu kali lagu ya. Lagu dulu, boleh. Ada apa sih sekarang kita lagunya? Weezer dengan Weezer. Iron and the Sun. Mainkan DJ Galih. Thank you. Cek. Itu tadi ada Weezer dengan Island in the Sun. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi dengerin dari lagu awal itu ada The Course, terus kedua ada The Buggles, terus ini ada Weezer. Sebenarnya tiga lagu ini yang sering didengerin, yang sering didengerin di radio. Familiar lah gitu yang ada di radio gitu. Karena kita pengen apa yang ngasih sebenarnya lewat. Jadi bukan cuma lewat obrolan kita yang belum tentu berisi ini, tapi lewat maksudnya dari playlist juga kita pengen ngebawa vibe si radio klasiknya itulah, apalagi yang ada setidaknya yang klasik menurut memori kita, karena mungkin kan dengan orang yang lebih tua klasiknya tuh yang lebih mundur lagi. Iya, mundur lagi. Tapi setidaknya versi kita tuh ya itu lagu-lagu kayak The Course tadi ada di depan, The Buggles dengan Video Killed the Radio Star, yang lalu tadi ada Weezer dengan Island in the Sun gitu. Nah, kita apa sekarang gimana nih? Apa sih LS Radio? Ya, LS apa Radio. Itu LS Radio? Gimana Bapak Galih? Jadi sebenarnya kurang lebih segala perjalanan kita tadi apa mendengarkan radio di era masa kita muda, terus beralih dengan pola konsumsi kita juga saat ini, itu tuh sedikit banyak pada akhirnya apalagi kerinduan kita terhadap format radio, tapi si programnya itu suka-suka gitu maksudnya. Dengan selera kita, sekahayang kita, playlistnya, kontennya, cara membawakannya dan segala macam, akhirnya itu mungkinnya jadi salah satu trigger kita buat bikin si LS Radio. Iya. Karena pada awalnya ini ya itu udah disebutin juga text-based media gitu kan. Awalnya itu text-based media, tapi kita pengen merambah ke ya ini ada sonic ininya juga lah. Ada sonic adventure-nya juga gitu. Apa kita bisa memberikan apa namanya opini kita atau yang biasanya ditulis ini kita obrolin gitu, obrolin jadi bahan diskusi juga gitu. Karena enggak semua, maksudnya ada beberapa hal yang lebih seru diomongin dibanding ditulis doang gitu. Betul. Apalagi kalau tulisan kan mungkin bisa jadi, kalau salah susunan kalimatnya bisa jadi multitafsir, entah itu salah dan segala macam. Kayaknya kalau ngobrol ini mungkin masih bisa terjadi hal-hal seperti itu, tapi setidaknya bisa diminimalisir lah. Ngelurusinnya gampang kalau salah ngomong. Sama pengen kenapa apa namanya LS Radio bukan LS Podcast. Ya, bukan podcast. Nah, bukan podcast. Ya itu apa? Tetap pengen bawa unsur radionya gitu, yang dimana podcast kan meskipun ini juga pada akhirnya bakal didengerin juga di Bandcamp gitu. Kalau misalnya yang radio itu kan dua arah ya, kayak pengen interaksi gitu, pengen ngobrol juga sama pendengar gitu kan, kayak pendengar bisa ngirim salam atau ngirim no request lagu gitu kan. Cuman ya ini karena kita ini masih nyoba juga format. First trial juga, nanti mungkin kita bakal bikin yang lebih interaktif juga gitu ya. Betul, tapi setidaknya kita udah nyoba maksudnya dengan melakukan live streaming ini di Instagram atau mungkin nanti entah platform lain apapun yang kita gunakan gitu, kita diusahakan sebisa mungkin setiap episodenya itu akan ada live streaming. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen berinteraksi, menyanggah atau apapun itulah bentuknya, bisa langsung ya dua arah lah kita, jadi nggak cuma saya sama Aska doang yang ngomong atau sama Galih, tapi teman-teman juga bisa sama-sama merespon dan juga ngasih inputan sih gitu. Kayaknya lucu juga ya kalau misalnya kita siapin ada hotline-nya kita kembalikan lagi masa-masa kejayaan SMS. Iya, atau mungkin jadi, sekarang jadinya seru juga. sekarang mungkin jadinya di WhatsApp kali ya, jadi kayak ada WA nih yang mau join, yang mau interaksi request, bisa masuk ya, atau enggak bisa langsung komen aja semuanya di IG ini gitu, di live streaming ini gitu. Mungkin kalau teman-teman sadar juga dari kalau yang tadi ngikutin dari awal gitu ya, entah dari awal atau dari tengah-tengah, sadar kalau format kita tuh sebenarnya sudah mencoba untuk mereplikasi radio konvensional sebenarnya, Kak. Iya. Jadi bukan gimana enggak jelasin ya? Benar juga ya. Gimana sih? Gimana enggak jelasin ya? Kalau podcast itu mungkin kan akan ada ketukat atau gimana, atau mungkin cuma ngobrolnya doang, tapi kita kayak mencoba tadi dari awal, dari intro, ada bumpernya, ada lagu, lalu ada obrolan segmennya dan segala macam, kita sebisa mungkin mencoba untuk mereplikasi formula dari radio-radio konvensional yang pernah atau kita sukai tuh sebelumnya. Treatmentnya sama seperti itu ya. Walaupun saya juga gak tahu ya apakah ini sebenarnya memang formulanya seperti ini atau ada sesuatu yang harus dibenerin, tapi setidaknya dari pengalaman kami bertiga sih Ya kayak ginilah yang kita tahu dan kita pengen represent si LS Radio teh kayak gitu sih. Kayak berarti next-nya tuh sebenarnya di LS Radio ini kita nggak akan apa namanya, mungkin di pertama ini bakal bahas musik gitu ya. Dan itu kayak ada beberapa segmen juga, ada beberapa segmen apa namanya yang bakal kita bahas itu nggak hanya musik. Nanti kedepannya bakal bahas tentang literatur atau ada seni, ada desain gitu. Ya. Jadi nanti kita bakal undang juga ada narasumber yang bisa langsung ngobrol bareng sama narasumbernya gitu. Terkait isu tertentu lah atau apa gitu. Tapi memang ya walaupun mungkin teman-teman notice-nya juga kita di sosial media presence-nya itu mostly masih musik ya, masih kebanyakan masih karena heavy di music. Kami sebenarnya lebih pede di situ sebenarnya untuk saat ini ya. Bukan gitu. Tapi maksudnya itu ada di wilayah apa ya? Pertama itu memang ya kita hobi di arah situ, penikmat dan juga mungkin beberapa di antara kami bertiga juga pelaku juga gitu untuk di kancah skena music. Jadi kita lebih lebih pede untuk membahas hal itu, tapi ya tadi kemungkinan di kedepannya kita ngundang teman-teman terdekat kita ataupun ngundang ya mungkin teman-teman yang ngedengerin juga siapa tahu suatu saat bisa kita undang juga buat kesini untuk sekedar experience atau operate atau belajar mungkin kita karena kita juga masih baru. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa lebih, bukan merasa lebih tahu apa, punya ilmu lebih gitu, bisa sharing itu ke kita. Kita sangat welcome banget. Mau main ke sini atau kapanpun itu kita sangat welcome sih. Betul. Mungkin Galih ada yang mau ditemani soal si LS Radio. Soal LS Radio. Karena ini sebenarnya si inisiatornya tuh. Inisiatornya tuh Aska sama Galih. Sebenarnya saya itu diajakinnya terakhir sebenarnya. Oh iya, Bapak Ilham, Bapak Ina, Bapak Jim Program, sorry, bukan Ilham, itu yang terakhir. Ya sebenarnya pengen apa ya, jadi wadah aja sih Sen, jadi wadah entah ini jadi baru atau emang udah pernah ada yang bikin kayak gini juga gitu ya. Kayak top, ya pengen menambah apa ya, mengikuti semangat teman-teman juga yang di luar sana mungkin apa kayak Junks itu kan dulu dulu sering banget dengerin Junks Radio karena memang Barudak juga gitu kan. Iya betul. Barudak gitu, dan ada juga format seperti apa ngobrol gininya, terus ada announcernya juga yang yang di iniin, ada segmen-segmennya juga gitu. Iya betul. Kan. Jadi ya pengen memperkaya atau memperlanjut ya, meneruskan semangatnya baton. Estafet lah estafet, gitu, tongkat estafet dan memberikan apa ya mungkin pengetahuan baru juga gitu buat teman-teman gitu, dan bisa jadi wadah buat teman-teman juga. Karena kalau saya personal pun sebenarnya kenapa saya pada akhirnya tuh setuju gitu pas diajak ini, walaupun sebenarnya pas saya diajak mah si isu radionya belum ada sih sebenarnya, cuma saya tambah semangat pas si LS Radio, wacana LS Radio ini dicanangkan, karena kan saya sebenarnya dulu pertama kali terekspos lah dengan permusikan itu lewat si Roy Radio. Pada saat itu kan saya juga alhamdulillah sempat jadi bagiannya dan juga ya sempat nge-operate yang kayak gini lah, jadi cukup kangen gitu, dan akhirnya sekarang 10 tahun berselang gitu, enggak ya segitulah kurang lebih, akhirnya bisa bikin sendiri dengan ilmu-ilmu yang telah diturunkan oleh para senior di sana gitu. Akhirnya ilmu saya bermanfaat, bisa digunakan lagi gitu. Dan juga shout out buat teman-teman Roy Radio di era saya itu, ada Om Bonix, ada Om Kendru, dan juga ada Bima, ada Agam, dan teman-teman lainnya. Terima kasih buat segala ilmunya dan canda tawanya pada saat itu yang akhirnya bisa bikin saya ya ini jadi ngekontrib sama teman-teman bikin sendiri gitulah gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya ada dulu tuh sempat Slack. Slack ini, Slack program. Slack, sempat Slack gara-gara ada kakak kelas di SMA. Nah ini mungkin transisi juga ya, tadi baru-baru ingat juga nih. Ada transisi dari radio konvensional ke radio streaming. Pada saat itu messenger yang digunakan adalah Yahoo Messenger, YM. Nah di YM tuh bisa nge-broadcast, nge-broadcast audio pada saat itu tuh. Nah jadi kayak bikin room, terus pada akhirnya itu gara-gara lihat kakak kelas saya bikin tuh, wah bikin Terus bikin juga, terus kayak ada now playing gitu kan, kalau di status YM dulu ya. Ada now playing, terus loh kok sama adanya. Bahkan now watching yang aneh-aneh pun kelihatan. Iya betul, now watching yang aneh-aneh juga kelihatan. Oh itu bebek. Terus pada akhirnya ya pengen deh gitu nge-share apa namanya, jadi semangat, jadi pada akhirnya jadi temenan pada akhirnya karena hal itu, jadi karena senang musik juga dan senang apa namanya di dunia apa namanya broadcasting. Pada saat itu ya udah jadinya mungkin dari sekarang ini pengen bikin kayak gini gitu. Walaupun sebenarnya kalau ditelik-telik di antara kami bertiga sebenarnya nggak ada yang base-nya broadcasting ya? Tidak ada. Gali bukan, Aska bukan, saya apalagi. Jadi kita emang ini based on experience dan based on apa namanya? Semangat berkarya sih, boleh sih, tapi maksudnya bukan berkarya sih, ya karya sih bentuknya, tapi maksudnya semangat ya pengen aja gitu, enggak mikirin apa-apa, enggak mikirin aneh-aneh dan lain-lain, ya pengen bikin aja. Semoga kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikut kontrib, bentuknya apapun itu, sekedar mungkin nanti kedepannya kita ada bentuknya bikin mixtape atau bikin apa, mungkin kalau kontrib tulisan pun sebenarnya kita nerima kan ya, buat teman-teman yang mau nulis dan mungkin tidak punya rumah untuk tulisannya, bisa kita terima, walaupun itu akan lewat proses filtering editor dan segala macam. Betul, betul. Gitu sih. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau musikalisasi puisi gitu, yang mau baca puisi live gitu di radio kita gitu, di LS Radio ini mungkin banget apa, kita membuka banget itu, atau ada yang mau storytelling, ada yang mau apa namanya baca cerpen gitu, kita ngebedah cerpen bareng-bareng. Betul. Atau ada yang karyanya pengen di promosiin gitu. Aha. Ini apa, kita bisa banget di LS Radio ini gitu. Atau mungkin yang kayak format yang kayak audiobook gitu, kayak cuma bacain puisi tapi rekaman gitu, formatnya enggak live gitu, kayak rekaman, mungkin karena kita sebenarnya kita masih mencari bentuk saat ini, mungkin nanti kita akan ada satu segmen atau satu program khusus untuk hal-hal yang berbau literasi atau berbau sastrawi yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu sangat, maksudnya sekarang posibilitasnya sangat terbuka lebar lah. Jadi apapun teman-teman yang sekiranya tertarik untuk berkontribusi gitu, bisa berkabar aja ke DM kita, ke IG gitu. Ke Instagram. Mungkin untuk si LS Radio sih kurang lebih kayak gitu. Seperti ya, itu, secara itu, ceritanya teman-teman. Ya. Nah. Sebelum kita ke closing, kita denger lagu dulu kali ya. Ini lagu, ini juga lagu yang cukup apa ya, cukup jadi bahasa gaul nama earworm gitu. Earworm. Pada masanya gitu, dimana setiap saya gak dengerin lagu, apa, nyentel radio yang tanda kutip gaul atau yang kekinian itu, pasti ngedenger muterin lagu ini. Ini juga kan, kayak sebelum masuk ke programnya, ini yang diputar, kayak ada deng. Nah, lagu apa sih itu? Kita coba dengerin aja. Mainkan DJ Gali. So dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. And baby, when I know. But you put on quite a show, really had me going, but now it's time to go. Curtains finally closing, that was quite a show, very entertaining, but it's over. What else is on? Oh, oh. you put on quite a show. Really had me going. Now it's time to go. Curtains finally closing. That was quite a show. Very entertaining. But it's over now. But it's over now. Go on and take the bow. But it's over now. Itu dia tadi ada Rihanna dengan Take a Bow. Kayaknya itu mungkin sampai sekarang masih sering diputerin sama radio-radio anak muda kali ya. Iya, kalau apalagi yang lagi throwback ke 2000-an kan. Yang Y2K itu. Cuman kan lagi musim Y2K, kayaknya semua orang mendengarkan lagu 2000-an gitu. Ya. Yoyok. Yoyok. Ini klasik. Oke, kita tadi mungkin ini untuk apa ya? Kita konklusinya kali ya dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi sebenarnya meskipun muncul ragam alternatif yang lain, entah itu berbentuk radio streaming atau mungkin ada podcast juga dengan format yang terbarunya, sebenarnya radio konvensional ini punya segmen pendengar yang masing-masing ya. Karena secara pola mengkonsumsinya cukup berbeda ya. Tadi kan Aska juga sempat nyeritain kalau mostly ngedengerin radio tuh di mobil kali ya. Sekarang di mobil. Ya. Mungkin kayaknya momen paling cocok sekarang juga dan mungkin paling banyak dilakukan ya memang masih di mobil nggak sih? Kalau di rumah kayaknya udah jarang ya? Di rumah, nah itu. Mungkin kita ini salah satu generasi yang memang transisi gitu. Transisi dari kayak analog ke digital gitu. Di radio pun sama gitu. Gimana cara kita mengkonsumsi musik gitu kan. Mungkin kalau misalnya di era atau di angkatan orang tua kita gitu. Di yang 60 gitu. Yang kelahiran 60, kelahiran 50 atau yang udah jadi kakek-kakek gitu kan, jadi aki-aki. Mereka tuh udah punya satu stasiun radio yang emang ya udah didengerin dari muda gitu sampai tua itu aja gitu. Selalu itu yang diputar gitu di rumah gitu. Jadinya jadi ada satu panutan aja gitu yang kayak LCBS aja atau emang 99ers aja gitu ya. Udah jadi kayak Prambors identitas aja gitu ya. Jadi identitas. Nah, itu yang bisa kayak nurun ke ke kita atau ke anaknya siapanya gitu ya. Betul. Tapi berarti walaupun sempat muncul format kayak radio streaming dan podcast yang lain-lain, sebenarnya pada akhirnya enggak tanda kutip menggerus si radio konvensional juga. Setidaknya untuk saat ini dan sepengetahuan kami, garis bawahnya di situ dulu. Kayaknya karena pada akhirnya si radio konvensional ini kan bisa berjalan beriringan, bahkan meng-embrace si digitalnya itu dengan membuat si radio konvensional ini bikin radio streaming juga gitu, dan juga bisa di web stream, bisa entah itu lewat aplikasi ataupun lewat website mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka survive aja kok, meskipun again nggak tahu kondisi sebenarnya di dalamnya kayak gimana saat ini, entah itu di stasiun-stasiun radio besar ataupun yang tidak terlalu besar. Tapi setidaknya lewat obrolan kita sejauh ini kayaknya sih aman-aman aja. Ya, tapi tetap aja come and go ya. Kayak kemarin terakhir di Jakarta Trax gitu. Trax udahan. Oh iya. Trax FM udahan. Itu sepak terjangnya juga di tahun 2000-an emang jadi salah satu yang orang anak-anak muda tuh ya dengernya Trax gitu. Dari announcernya, dari segmen-segmennya gitu. Sampai pada akhirnya ada nih masa udahannya gitu, masa berakhirnya gitu atau masa turunnya gitu. Itu mungkin itu kayak pertarungan analog versus digital yang ya akan seperti itulah dinamikanya mungkin dalam format apapun. Untuk konteksnya radio ya seperti itu, untuk konteksnya mungkin di sisi lain juga kayak media cetak atau digital juga kan ada dinamikanya sendirilah. Tapi ya mungkin yang bisa bertahan ya yang bisa beradaptasi dengan teknologinya itu sendiri sih, kayak gitu sih. Dan mungkin LS Radio itu semoga sih bisa cukup survive ramai ya, karena kita hadir di era yang lebih baru dengan semangat yang kekinian juga lah ya, gitu, dengan yang lebih paham digital lah ya, tidak baru-baru banget terhadap dunia digital gitu. Nah, ini makanya kalau LS Radio ini istiqomah. Amin. Ini mau Allah, amin. Mau ngabarin juga ke teman-teman kalau kini ini akan mengudara. Nah, akan mengudara anjing banget. Sebanyak dua kali nih. Kita akan mengudara sebanyak dua kali dalam satu bulan. Satu bulan. Jadi dua minggu sekali dua, ya? Ya, dua minggu sekali bakalan ada siaran radio dari LS Radio. Dan kalau setelahnya, kalau misalnya teman-teman gak sempat ikut apa namanya atau lihat live streamingnya, itu kalian bisa akses rekamannya atau episode-nya di Bandcamp, di livingsocietyradio.bandcamp.com. Kenapa Bandcamp? Coba pengen gali ngomong ya orang tuh. Kenapa Bandcamp lih? Kenapa nggak Spotify, nggak Mixcloud, nggak apa lagi sih? Soalnya kayaknya Bandcamp tuh buat gali adalah salah satu udah Bandcamp aja lah gitu. Kudu ya mah kudu Bandcamp temenang Spotify. Apalah Spotify? Ting sih, coba kita dengar dari gali. Padahal yang ngidein Bandcamp tuh si Sandy sudah. Sebenarnya kenapa Bandcamp? Karena aksesnya lebih fleksibel aja sih daripada Spotify, YouTube atau yang lain itu Mixcloud. Setelah beberapa waktu riset gitu kayaknya Bandcamp gitu hasil akhir penentuan akan upload di mana tuh itu sih. Soalnya kalian juga kan ngedik kan, kalian kalau misalnya ini pasti nyarinya yang apa? Kayak Discover Weekly-nya Spotify tapi ada di Bandcamp gitu. Itu kadang-kadang karena kalian seneng apa namanya musik-musik yang obscure, mungkin yang mungkin Sandy seneng banget musik-musik obscure kayak lebih tiba-tiba obscure. Nemu aja gitu yang orang gak denger tapi teh wah ini bagus gitu apa ya itu. Jadi kita juga pengen ya itu memberikan apa spektrum baru di apa nih. Oh ini ada Mas Froghan nih, Mas request horoskop katanya. Horoskop nanti ya. Iya, disediain program khusus. Selamat malam warga Cikaso, ini ada Bapak Opan lagi menonton dari Cikaso. Iya, padahal bisa dibalasin gini ya dengan ngomong ya. Ya nanti. Aduh. Yang tadi Aska bilang sorry. Interaksi dua arah itu kayaknya akan jadi dibacain gitu. Ya. Nanti mungkin di next-nya bakal lebih responsif juga nih. Di, mungkin mau ada yang titip-titip salam titip juga salam, boleh. Boleh banget. Oke, jadi kalau gimana Li? Udah ya, Bandcamp, kenapa kita akhirnya ini di Bandcamp? Karena itu ya. Fleksibilitas aja sih. Fleksibilitas. Itu. Fleksibilitas dan mungkin persebaran juga lebih lebih luas juga gitu kan. Okay. Lebih indie. Lebih statement kalau kata Sandy. Oke, okay, berarti kalau kalian kangen nih, kalau kalian kangen dengan format siaran radio dan tapi masih bisa apa ya kita ngebahasnya juga lebih santai dan lebih casual juga ya, lebih casual ya, lebih casual, tidak terlalu serius. Obrolan barudak gitu kan kayak pengen banget dari dulu tuh kalau misalnya nongkrong di mana ngalor ngidul itu tuh direkam. Betul. Jadi enggak ada apa namanya enggak ada dokumentasinya aja setelah itu kayak udah ngobrol banyak tentang apa misalnya tentang musik atau tentang kehidupan atau tentang apa teh jadi deep talk teh udah deep talk aneh ini mah harus direkam ini udah lupa lagi gitu ininya apa gitu kayak gitu. Iya sih. Jadi semoga LS Radio ini bisa jadi tempat alternatif buat teman-teman juga gitu dan bisa kita maintain lah gitu yang mau mengkontribut ya tadi udah mengkontribut bisa langsung hit us on our direct message. Nah, anjir. Slide to our DM please. Nah, slide to our DM. DM kami dong, Bang. Seperti itu. Ini jadi, ada Mega. Oh, ini gimana mau di ini aja? Mau di absen biar kayak Bang Winda. Ini ada absen dulu buat Mega. Ada Bu Mega sama ada Bapak Itna Fatur baru join. Sayang terima kasih sekali. Sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Hanya saja ini kita udah closingan udah menuju akhir segmen. Semoga kalau misalnya teman-teman ada yang baru gabung dan pengen ngedengerin siaran kita hari ini bisa saya ingetin lagi bisa didengerin di livingsocietyradio.bandcamp.com. Semua siaran live streaming kita akan kami unggah di si Bandcamp itu sendiri. Kenapa kita milih Bandcamp? Karena lebih keren aja, titik jawabannya itu. Terus bisa didengarkan berkali-kali dan juga yang paling penting bisa di-download sih sebenarnya. Kalau di Bandcamp itu kan punya keleluasan untuk mendownload. Dan juga audionya itu buat teman-teman yang audiophile nih cukup clear sih kalau di Bandcamp harusnya, karena bisa diunduhnya lah, mau jadi WAV, mau jadi FLAC, mau jadi MP3 dan ya preferensi masing-masing lah. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin live streaming ataupun ngedengerin siaran kali ini lewat Bandcamp. Semoga sampai semoga kami istiqomah, doain aja kami istiqomah untuk episode ya sekian-sekian berikutnya. Dan juga dalam sebulan dua kali ya. Dan kalau teman-teman mau ngasih suggestion juga nih, suggestion juga buat ke LS Radio, pengen bahas ini dong bang, pengen bahas fenomena rugi dong. Bener aja. Itu kan itu bisa banget bikin sesi ini dong, humor gitu ya, atau bisa bahas bincang soal fakta-fakta, 1000 fakta di dunia misalnya teh, atau 7 keajaiban Cimahi, coba 7 keajaiban Cimahi apa. Ya pokoknya satu, cuma tapal satu sih, Smiling Sunshine, udah itu doang. Kalau Gempi itu sempat ada di Gempi. Iya, Gempi itu 7 keajaiban. Sule. Nah, itu 7. Nah, itu kalau mau teman-teman pengen mau suggest juga obrolan-obrolan atau program. Ya, program lah yang sifatnya tidak terlalu serius. Sebenarnya kan kalau yang hari ini tuh tone-nya walaupun casual kan sebenarnya rada serius ya pembahasannya ya. Cuma mungkin di kedepannya juga kita sebenarnya gak mau yang kayak gini terus gitu, yang agak serius atau gimana. Tapi kita pengen yang kayak tadi, yang heherian barudaknya teh tetap ada gitu. Walaupun kita ya tidak diusahakan untuk tidak terlalu barudak, agar tidak internal jokes gitu, biar bisa dinikmati juga kayak gitu sih. Jadi jangan lupa buat follow kita di Instagram, di @livingsocietymedia. Lalu kalau yang pengen baca-baca tulisan kita juga ada di medium.com/@livingsocietymedia. Itu ada di link di bio. Oh ya, link bio, di bio. Ataupun Instagram. Misalkan teman-teman yang punya press release juga bisa kita kirimin. Bisa kirimin ke kita ya. Ada di livingsocietymedia@gmail.com. Jadi, ataupun mungkin ada teman-teman yang pengen mengajak kami kerjasama dalam bentuk apapun juga, sebenarnya kami sangat terbuka, karena again ini sesuatu yang kami kerjakan secara mandiri dan DIY, kami juga butuh pemasukan. Jadi itu adalah maksudnya dengan kerjasama, walaupun entah itu konteksnya bagaimana dan bentuknya kayak gimana, kami sangat terbuka lah untuk hal itu seperti itu. Oke, saya langsung deh udah aja, kayaknya aku udah sudah aja berbusa kayak mukanya. Jadi saya Sandy pamit undur diri, saya Aska pamit undur diri, dan juga ada Bapak Gali selaku ketua suku, kepala suku, kamu ke sini aja kan kelihatan di sini. kami pamit undur diri, sampai berjumpa di siaran Living Society Radio berikutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah join. Goodbye. Rahasia. Kita bagi semua kisah canda tawa serta ceria air mata dalam duka kita masih bersama rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia kita berjanji.